Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mentabihi wa bisani ila yawmil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita bersyukur pada Allah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali setelah kematian atau tidur kita tadi malam. Segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk hadir di rumahnya ini, di rumah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita juga digolongkan Allah menjadi hamba-hamba yang mulia. Segala puji bagi Allah yang hari ini menjadikan kita masih hidup dalam keadaan beriman Islam, dan mudah-mudahan kita juga mati dalam keadaan beriman sampai kita bertemu dengan Dia nanti. Selawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia yang terbaik, akhlaknya, fisiknya, nasabnya, manusia yang pagi, siang, malam memikirkan kita agar selamat dari api neraka, manusia yang mungkin dengan perjuangannya kita mengenal Islam saat ini. Nah, mudah-mudahan ayat yang saya bacakan tadi bisa menjadi semangat untuk kita semua untuk bisa mengikuti petunjuk-petunjuk dari beliau, yaitu Rasulullah SAW. Yang kita baca salawat kepada beliau, maka Allah memberikan 10 kali pahala kepada kita semua. Satu saja pahala atau mungkin tambahan pahala tadi sudah cukup membuat kita dibebaskan Allah dari berbagai macam kesulitan. Maka sering-seringlah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kepada kita kemudahan segala urusan kita. Baik, Bu sekalian, sesuai topik kita hari ini tentang bugar sampai usia lanjut. Bicara tentang kesehatan, sebenarnya urusan kesehatan itu hal yang gampang sebenarnya, ya, hal yang mudah, hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan dengan sempurna, dengan baik, asal kita mau ikut apa yang Allah perintahkan atau Nabi SAW sampaikan. Karena banyak penyakit-penyakit yang ada saat ini tidak lain tidak bukan bermula atau muncul karena begitu luar biasanya manusia dengan keinginan mereka atau hawa nafsu mereka, sehingga hawa nafsunya menjadi rajanya. Hawa nafsu yang Allah masukkan atau jadikan bagian dari tubuhnya itu atau dari hatinya tadi, itu menjadi rajanya. Padahal sebenarnya kalau dia mau menahan saja sedikit, maka justru banyak hal yang biasa didapatkan. Atau mungkin kesehatan itu adalah hal yang mudah didapatkan. Dalam terminologi yang saya pahami, bahwa bagi seorang mukmin, kesehatan itu bagus sekali adalah buah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sehat pasti taat. Kalau orang taat pasti sehat. Ya. Orang taat pasti sehat. Tidak mungkin tidak. Bagaimana contohnya? Kalau saya bertanya kepada jamaah sekalian, kalau Anda diberikan kesempatan untuk berlama-lama dengan Allah dalam sholat, dalam ngaji, dalam doa, dalam zikir, ya, atau baca Quran tadi, yang kemudian di situ Anda merasakan perasaan yang damai, sejahtera, bahagia, bahkan kalau seandainya Allah mencabut nyawa kita saat itu, kita udah ikhlas dan ridho banget. Itu kondisi pertamanya. Sama Anda atau kita disajikan satu makanan yang sangat sehat, ya, makanan yang sangat-sangat sehat, ya, halal pastinya, dan kita bisa makan sepuasnya. Kira-kira kalau Anda diberikan pilihan tadi, Anda akan ambil pilihan yang pertama atau yang kedua? Pertama atau kedua? Ada orang gak ini? Masih ada orang? Atau sudah mulai ngantuk? Jadi kalau pilihan pertama tadi, Anda berlama-lama dengan Allah, ya, Anda zikirnya lama, sholatnya lama, maksudnya bacaannya, ya, kemudian ngajinya lama, lalu Anda berdoa dengan doa yang membuat air mata Anda berlinangan, dan Anda merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam ibadah tadi, itu kondisi pertama, ya. Lalu misalkan ada orang membawakan Anda makanan yang sangat sehat, sangat lezat dan pastinya halal. Kalau orang itu, si fulan atau fulanah tadi, orang yang menjaga hati imannya dengan baik, maka niscaya dia akan lebih memilih kondisi yang pertama. Kenapa? Tidak akan bisa, Bapak sekalian, Anda bisa mendapatkan sensasi mungkin perasaan dekat dengan Allah, menangis tadi, kalau seandainya, contoh gini aja deh. Anda tidak akan bisa doa dalam kondisi perut kekenyangan. Doa dalam artian doa yang Anda, kalau bahasa keren tuh heart touching gitu kan, yang menyentuh. Anda tidak akan bisa atau tidak bisa mendapatkan perasaan atau sensasi sholat itu khusyuk kalau perutnya kenyang. Kita tidak akan bisa dapatkan sensasi perasaan dekat dengan Allah ya, kalau seandainya perut kita penuh dengan makanan. Ya. Apa cluenya di sini? Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua Bapak sekalian bahwa sehatnya mukmin itu bermula dari sehatnya kolbunya. Itu kata kunci awalnya. Kalau dia kolbunya sehat, maka sehatlah semua. Iza sholat sholat jasadakulu wa iza fasadat fasadat jasadakulu, kata Nabi. Kalau kolbunya sehat, maka raganya pun pasti sehat. Kalau kolbunya bermasalah, maka raga pun bermasalah. Ya. Jadi sebenarnya penyakit manusia di era modern seperti sekarang ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit yang hubungannya dengan hati atau kolbunya. Dan kolbu itu Bapak sekalian, kalau raganya kita, makanannya adalah ya makan yang apa, kayak mungkin tempe, sayur, buah, itu raga. Tapi kolbu kita justru makanannya tidak makan atau tidak banyak makan atau puasa lebih baik. Jadi artinya orang-orang yang berlebihan dalam urusan makanannya adalah orang-orang yang tidak sayang dengan hatinya, tidak sayang dengan imannya. Kenapa? Karena salah satu pintu masuknya syaitan adalah terlalu kenyang. Terlalu banyak makan, terlalu kenyang akan menyebabkan apa? Gemuk. Iya kan? Banyak makan pasti gemuk, gak mungkin tidak. Kalori in atau mungkin kalori yang masuk sama kalori yang keluar lebih banyak kalori yang masuk. Ya, apalagi yang dimakan kebanyakan kalori semua. Pagi, siang, malam isinya maaf misalkan nasi, yang maksud satu piring, nanti pagi udah makan nasi, siang makan nasi, sore malam atau makan nasi lagi. Gimana mau sehat kayak begitu? Ya. Dan orang sekarang enggak ngerti bahwa banyak makanan-makanan yang sebenarnya kita enggak perlu banyak-banyak makan. Ya, atau tidak perlu banyak-banyak konsumsi. Contohnya tadi nasi putih tadi. Coba kurangi nasi putih salah satunya. Kita akan dapat banyak sekali benefit ketika kita mengurangi itu. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kalau mau kolbunya sehat, maka kurangi makan. Sekarang pertanyaannya, manusia itu lebih suka makan atau tidak suka makan? Suka makan kan? Sekarang yang menciptakan kita siapa? Allah yang menciptakan. Allah tahu persis dan Allah sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan dari apa yang dia ciptakan. Ya. Maka karena Allah tahu Bapak sekalian, manusia itu sukanya makan dan seringnya makan dan hobinya makan. Ya. Akhirnya kalau kita lihat, jadi ada runtutan, ada rentetan clue-clue atau petunjuk yang kita bisa pelajari di situ, dan ada memang hal yang terjadi. Contoh, Nabi SAW sampaikan bahwa, kata Nabi SAW bahwa di akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, aku melihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk, kata Rasulullah. Karena manusianya suka makan. Pertanyaannya, makannya itu sesuatu yang dia butuhkan atau dia makannya karena keinginan? Sudah tahu kan masalahnya kan? Ya, sudah perut berlipat-lipat, pinggang berlipat-lipat, ya, leher udah enggak kelihatan. Ya, antara leher sama dagu itu nyatu gitu kan. Ya. Masih juga makan berlebihan. Ya. Kenapa bisa kayak begitu? Ya Allah alam, tiap orang beda-beda. Tapi kalau saya pribadi, saya punya konsep, saya tidak mau mati nyusahin keluarga. Nyusahin keluarga maksudnya apa? dari penyakit yang muncul akibat ulah kita sendiri. Terlepas dari Anda mungkin maaf punya asuransi syariah sekalipun, atau mungkin Anda punya tabungan yang banyak untuk berobat, tetap yang namanya sakit itu gak enak. Yang padahal manusia diciptakan Allah untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kau ciptakan manusia itu ibadah. Ibadah itu butuh fisik. Ibadah itu butuh badan yang kuat. Artinya kalau ibadahnya tidak optimal gara-gara sakit, maka bisa jadi manusianya zolim. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Banyak orang sekarang pergi haji, daftar haji. Mungkin Bekasi kayak sekarang itu butuh sekitar 10 sampai 15 tahun daftar hajinya. Ya, baru bisa berangkat. Anda bayangkan, sekarang 2019 didaftar, katakanlah saya mungkin 10 tahun lah misalkan. Maka 2029 dia baru berangkat, dan menyedihkannya nauzubillah min zaliknya, ketika waktu dia mau berangkat medical check up ternyata enggak bisa berangkat gara-gara kencing manis misalkan yang terlalu parah, gagal ginjal segala macam, yang itu dia bisa cegah dari awal kalau dia tidak menjadikan hawa nafsunya khususnya dalam urusan makanan berlebihan. Banyak orang kayak begitu? Banyak. Dan kita tahu mana yang enggak sehat, mana yang sehat. Kalau saya tanya kepada Anda, contoh soda sehat enggak? Enggak. Kenapa diminum? Enak, kan balikkan ke keinginan kan, bukan kebutuhan. Orang-orang yang terus-menerus menjadikan keinginan dari nafsunya, kita bisa rendah derajat kita daripada maaf binatang. Ya, bahkan Nabi SAW sampaikan apa? Seorang itu dikatakan rakus, kata Nabi, kalau dia melihat semua sesuatu yang dia makanan, terus dia makan semua itu. Lihat ini makan, semua makan. Ya. Maka yang menyedihkan apa? Kita kembali ke tadi awal. Karena manusia tidak suka, manusia itu lebih suka makan daripada tidak makan. Allah kasih mereka perintah untuk mengurangi nyetop makan, ya, nyetop makan supaya badannya sehat. Karena manusianya suka makan. Akhirnya kita punya syariat namanya puasa Ramadan. Ya kan? 30 hari Ramadan kita berpuasa, disuruh ngapain? Suruh ngurangi makan, banyakin ibadah. Tapi sayangnya bulan Ramadan di negeri tercinta kita ini, inflasi justru malah paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena bapak ibunya, khususnya ibunya, lebih sibuk ngurusin buka apa suamiku, sahur apa suamiku, buka apa anak-anakku, segala macam. Tapi satu juz Al-Quran pun tak dia baca dalam satu hari Ramadan. Faktanya begitu kebanyakan ya, mudah-mudahan tidak kita di sini. Sibuk dengan makanan. Ya. Maka para sahabat sebenarnya sudah mencontohkan untuk sekalian. Ya, mereka kadang-kadang habis berbuka puasa, ya, mereka sholat di masjid, Ibnu Abbas salah satunya. Habis itu 30 hari Ramadan dikasih waktu untuk berubah, dikasih waktu untuk memperbaiki badannya. Tapi sayangnya bukanya tidak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Biasa buka Ramadan pakai apa? Juga menyedihkannya apa? Tidak memberikan makanan-makanan yang bikin perut manusia atau perut umat yang berbuka di situ menjadi bahagia gitu kan. Buahnya jarang, sayurnya jarang, katakanlah misalkan banyakan apa? Nah itulah. Akhirnya ya tadi Ramadan tidak menjadi bulan bersih-bersih. Ya, tapi bulan balik-balik enggak ada perubahan dari sisi kesehatan. Benar, kita tidak melakukan puasa untuk sehat. Jangan. Kita melakukan, jadi semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban atau karena taat kepada Allah. Itu harus dipahami. Orang yang rutin bangun tahajud, orang yang rutin duha, orang yang rutin sholat-sholat sunnah, orang yang rutin katakanlah berbagai macam ibadah, tapi misalkan sedekah misalkan, pasti sehat. Semua syariat itu menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Mana mungkin orang itu dibuat Allah untuk apa? Untuk kita bisa menjalankan peran kita sebagai khalifah dan Abdullah. Ya. Maka Bapak sekalian, kembali ke awal tadi. Kalau kita sekarang benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki diri kita, maka jadikan hidup sehatnya kita saat ini sebagai bagian dari ketaatan kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Sehingga nanti apa? Sehingga ketika nanti misalkan Anda minum air putih kayak begini dan Anda niatkan, ya Allah semoga dengan air putih ini aku bisa lebih baik ibadah kepadamu, maka Anda minum ini dapat pahala. Bukan sekedar minum saja. Ya. Itu dulu direvisi niatnya. Jadi kita sebulan mungkin hidup sehat yang kita mau apa namanya mau lakukan itu bukan sebagai bentuk lifestyle atau tren, tapi bentuk rasa syukur kita dan rasa atau ketaatan kita kepada Allah, sehingga nanti ya Bapak sekalian, subhanallah, nanti bonusnya banyak banget. Serius. Bonusnya banyak banget. Jadi kalau kita sudah mulai paham ini, maka kita mulai akan berhati-hati dalam makan. Jadi kalau lagi mau makan, pikir baik-baik. Yang saya makan ini kira-kira bikin sakit atau bikin masalah? Kalau udah tahu bikin masalah, misalkan ya jangan diterusin. Gitu. Contoh, kalau saya tanya misalkan, nasi goreng itu sehat nggak? Sehat? Tidak. Kenapa nggak sehat? Nggak sehatnya karena nasinya sudah nggak ada atau miskin, kalau bahasa kita tuh nasinya sudah miskin enzim, miskin serat. Ya, itu yang pertama. Jadi dia isinya sebagian besar karbohidrat. Makanya orang-orang yang kena diabetes biasanya kan sama dokter dilarang makan nasi putih kan. Kenapa? Kalau gula gak kepake, nasi itu gula isinya. Gula yang sederhana, sudah dibuang semua. Gula kalau gak kepake, dia berubah atau diubah tubuh menjadi glikogen namanya. Kalau glikogen gak kepake, maka diubah tubuh menjadi lemak. Jadi orang yang maaf makan nasi putih, bernasi putih yang kita banyak makan sekarang itu bisa tubuhnya berlemak atau gemuk gara-gara makan nasi. Kenapa? Tadi, karena gulanya gak kepake, apalagi orangnya gak banyak aktivitas. Ya, gak banyak aktivitas. Lalu yang kedua apa? Minyaknya. Minyak kan digoreng tuh. Ya, minyak yang digoreng pasti akan mengalami oksidasi. Ya, minyak sawit pada dasarnya tidak masalah, asal jangan digoreng. Ya, masalahnya kita kan senangnya digoreng-goreng. Terus makannya pakai apa? Telur. Telurnya digoreng enggak? Telur yang digoreng dia kan protein. Protein kalau digoreng sebagian besar yang saya baca di beberapa jurnal itu memang akan rusak proteinnya. Terus yang dimakan apa itu? Kita makan rasa. Ya. Kita makan rasa. Hanya makan. Setiap hari diulang kayak begitu. Ya. Sekali-sekali boleh. Ya. Tapi kalau terus-menerus makan pola makan kayak begitu, apalagi makannya waktu malam. Wuih. Malam itu Allah jadikan waktu untuk istirahat. Artinya malam, sering saya sampaikan, malam itu jangan banyak makan. Kan Allah bilang dalam surat An-Naba, waja'alna laila libasa, kata Allah, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Ya. Jadi kita perlu tahu nih latar belakangnya dulu sekalian, supaya nanti solusinya apa? Insyaallah semoga Allah mudahkan, nanti ada solusinya. Kalau kita mau komitmen dulu. Ya, kita ngerti dulu. Contoh sering saya sampaikan tentang tadi nasi putih, kemudian sering saya sampaikan berulang-ulang tentang gula pasir. Ya. Gula pasir, ya mulai sekarang ya salah satu cara kalau Anda mau hidup lebih baik ya memang gula pasirnya harus kita stop. Gantinya dengan apa? Madu bisa kalau memang butuh pemanis ya. Bahkan lebah itu sekarang kan banyak lebah-lebah yang dikasih gula ya untuk makanannya. Jadi lebahnya tuh akhirnya nggak ngambil putik bunga itu atau kuncup bunga tadi yang untuk apa tuh namanya sarinya tadi, tapi lebahnya dikasih gula pasir. Tapi lebah yang makan gula pasir tadi untuk kemudian diolah di badannya, bahkan dimasukin ke sarangnya dia untuk menjadi madu-maduan, itu jauh lebih baik daripada gula pasir. Tapi syaratnya masuk lebah dulu. Tapi itu bukan madu sebenarnya, gula madu namanya. Dan banyak orang gak tahu itu. Yang iseng-iseng ya, apa tuh namanya, bukan iseng-iseng, banyak peternak-peternak lebah yang seperti itu, banyak. Itu yang kedua. Jadi Anda harus komitmen dulu sekalian, supaya apa? Supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Kenapa? Karena gini, ada satu quote yang saya pahami ya. Quote ini bunyinya begini, If you want to cure someone, kalau Anda mengobati seseorang, atau sebelah kita mengobati diri kita, ask them, minta mereka to stop what make them sick. Untuk menghentikan apa yang membuat mereka sakit. Percuma Anda minum herbal, percuma Anda makan obat dokter sekalipun, kalau seandainya pagi, siang, malam tidak ada perubahan dari pola makan. Sayangnya apa? Sayangnya dunia pengobatan, teman-teman saya pribadi gitu kan, yang herbal segala macam, mereka kasih herbal. Herbal ya satu kapsul itu berapa miligram lah. Tapi isi piring enggak dibenerin. Ya, maka komitmennya apa? Benerin isi piring. Benerin isi piringnya. Kalau isi piringnya benar, maka insya Allah akan banyak penyakit bisa hilang. Bos kalian, gini, tubuh kita itu bisa melakukan sendiri proses detoksifikasinya kalau seandainya dia diberikan apa namanya ya, bahan bakunya. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwa manusia itu Allah ciptakan dari tanah. Manusia diciptakan Allah dari tanah. Maka kembalikan lagi manusia itu ke tanah kalau dia mau sehat. Ya. Kalau dia mau sehat, maka kembalilah pada tanah. Berarti tanah itu maksudnya apa? Tanah itu adalah semua yang Allah tumbuhkan, ya. Baik itu mungkin pohon, atau mungkin pohon-pohon besar, pohon-pohon kecil, atau mungkin rimpang-rimpang segala macam yang tumbuh di atas tanah dan dia dapat sinar matahari di situ. Kalau itu kita kembalikan bos sekalian, maka subhanallah, insya Allah efeknya luar biasa. Saya barusan dapat email lah, ada yang email ke saya, dia seorang ibu-ibu yang sudah berapa tahun gitu gak hamil dan dia kena autoimun. Anda bayangkan autoimun, dan sekarang dia hamil dengan kondisi autoimun dan hamilnya masih berjalan. Apa sebabnya? Balik-balik yang ternyata beliau sudah mulai memperbaiki piringnya, pikirannya, seperti itu. Ya, ternyata sesimpel itu. Ya, asal mau saja. Ya. Kalau kita sudah mulai memahami ini bosnya, maka insya Allah banyak, banyak hal yang kita bisa ubah. Ini, ada yang tahu ini apa? Nggak tahu. Ini isinya air. Air yang saya ambil dari ciptaan Allah. Panjang benar sih. Yang isinya sebenarnya asam amino. Dia mengandung asam amino yang terbaik. Sedangkan manusia itu gennya, ya, gen-gen kita itu tersusun atas asam amino. Maka air ini mengandung asam amino yang sangat-sangat lengkap insya Allah. Ditambah lagi dengan asam amino yang lain, ditambah lagi dengan mineral yang lain, maka jadilah ini menjadi minuman yang sangat menyehatkan, sangat mengenyangkan, dan sangat-sangat lezat. Isinya apa? Air kelapa, kurma, madu, sama garam. Minum kayak begini saja Anda sudah kenyang. Kenyang maksudnya gimana? Satu gelas, dua gelas saja sudah cukup. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita itu, Bapak Ibu sekalian, membutuhkan nutrisi, bukan kalori. Nutrisi, dia butuh nutrisi. Satu piring, ya, kerupuk katakanlah, kerupuk ya, misalkan satu piring kerupuk, tanggung gitu kan, ya mungkin kita bisa kurang-kurang lebih lah, ala-ala saya kalau saya ngitung terus kita 200-an kalori lah, kurang lebih. Tapi kerupuk itu kan gak ada gizinya. Isinya apa? Karbohidrat saja. Ya. Maka minuman kayak begini, Anda minum tiap hari, ya, bahkan air kelapanya saja sudah bisa, insya Allah biiznillah ya, bisa menurunkan tensi. Air kelapa aja. Kata guru saya, dia katakan, dia pernah nyoba gitu kan, penelitian beliau itu, subhanallah, minum air kelapa itu 3 bulan ya, satu hari satu buah saja, satu butir kelapa, itu insya Allah bisa menurunkan tekanan darah. Hanya bermodalkan air kelapa, tapi syaratnya kelapanya jangan dikasih sirup kelapa. Ya, kalau Anda pengen manis, Anda bisa kasih madu. Kalau Anda pengen manis, Anda bisa kasih kurma. Ada yang mau nyobain? Ada yang mau nyobain? Tapi nggak ada gelasnya tuh. Nanti kita bikin minuman yang lain. Jadi ngambil. Kalau enggak saya minum. Bapak tidak akan menyangka itu seperti air kelapa, Pak. Rasanya kan beda banget. Karena apalagi kalau Anda tambahkan dengan jahe, itu di blender. Jadi kelapanya, air kelapanya. Kelapa apa yang saya ambil yang paling bagus asam aminonya adalah kelapa yang masih ingusan dagingnya. Masih halus banget. Enak, Pak. Enak. Masya Allah. Alhamdulillah. Gak seperti air kelapa, kan? Rasanya beda. Coba ibu-ibu cicipin tuh, kasihan dah mukanya mumpang-mumpang gitu. Ibu-ibu gak dapat ya? Bagi dikit, bagi dikit, kasihan tuh. Secuil juga, apa-apa lah. Dan itu, Bu, bisa buat es krim di rumah. Jadi nanti caranya, kelapanya ada blender sama kurma agak banyak, lalu masukin ke dalam freezer ya, dalam apalah tray atau apa gitu, nanti ya dimakan seperti es krim, beku gitu. Enak. Nanti kita bikin yang lain, banyak kok. Banyak pilihannya. Ya, baik. Jadi, banyak masalahnya kita zaman sekarang muncul. Dikit banget, Pak. Secuil. Kesian amat. Nanti beli deh abang-abang kelapa ya, panggil. Jadi kalau mau beli kelapa, beli airnya, beli kelapa utuh gitu kan paling ya 5.000 10.000 lah gitu toh. Nanti ada pulang bawa ke rumah, blender sama kurma. Blender sama kurma dan kasih garam sedikit, dikit aja, tapi bukan garam dapur. Ya. Kalau Anda bisa dapatkan garam Himalaya silakan, tapi kalau enggak garam seperti ini juga boleh. Ini saya dapatkan ternyata ini produk lokal, namanya Volcanic Crystal Salt. Jadi ini garam gunung. Ya. Kalau garam baut boleh enggak? Boleh, tapi jangan garam yang sudah refinasi. Ya, jangan garam yang sudah refinasi. Jadi Bapak sekalian, semakin kita memahami tubuh kita, jadi sebenarnya subhanallah semakin unik badan kita ini. Jadi kenapa semakin unik? Karena memang ngobatin badan itu, ngobatin badan atau ngobatin penyakit atau kita mau jaga kesehatan, kata kuncinya apa? Fahami tubuh Anda. Dengarkan aspirasi tubuh Anda. Ya. Maksudnya gimana? Saya kasih cerita sedikit supaya Bapak Ibu paham, ya. Kalau memang ya alhamdulillah, kalau dibilang makannya bersih banget enggak? Bersih itu maksudnya enggak jorok-jorok. Jorok itu maksudnya gimana? Gak makan yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau cake-cake misalkan kue-kuean, saya biasa udah males, gak mau makan lagi. Apalagi kue-kuean yang tinggi gula. Nah suatu hari saya ada satu pegila safar, ada ngisi kajian juga di satu tempat, lalu disitu sama panitianya saya dikasih kue. Kuenya manis-manis luar biasa, kelihatan gitu kan gulanya banyak. Lalu saya makan, tapi saya makannya gimana? Saya nyobain judulnya, nyoba. Saya ambil sendok teh, saya cuil satu, tuing, tuing, tuing. Ada berapa jenis kuenya saya makan. Habis makan itu, dan itu kan gulanya tinggi banget, gula. Ya. Habis makan itu, langsung badan saya gak nyaman, gak enak, kembung, ya, pusing, ya, berat badannya. Dan saya tahu, ini sudah mulai muncul nih. Muncul reaksi penolakan gitu kan terhadap gula tadi. Ini bahasa saya itu aspirasi badan. Jadi tubuh tuh kalau dia lagi masalah, dia ngomong sama kita dengan keluhan. Kalau keluhan sudah muncul, jangan dilawan dengan obat. Anda harus paham badan Anda. Ya. Nanti saya kasih clue-nya supaya Bapak Ibu yang sudah mulai insya Allah mulai praktek hidup sehat ya. Maksud saya itu Anda mulai paham badan Anda seperti yang saya kerjakan ini. Jadi kalau mungkin Anda minum kunyit, Anda minum gak cocok, jangan minum kunyit. Kalau Anda minum misalkan jahe, habis minum jahe kok tiba-tiba kembung, pusing, segala macam, jangan minum jahe. Itu maksud saya ada kecocokan ya kita dengan apa yang Allah ciptakan. Makanya Allah ciptakan beraneka ragam. Nah singkat ceritanya, saya tadi sekarang setelah saya seperti itu, apa yang terjadi, saya ngerti ini. Kalau sudah kayak begini, maka saya butuh rempah untuk menetralkannya. Gitu. Saya butuh rempah. Maka saya tanya sama panitia, ada yang jual sup gak dekat sini? Saya bilang. Karena sup kan biasanya penuh dengan rempah tuh. Dia bilang, ada dok, dia bilang. Ya sudah, bawa saya ke sana. Tapi ternyata di sana ada, gak ada supnya, yang ada mie kari. Apa yang saya kerjakan? Karena saya gak makan tepungnya, saya akhirnya makan mie-nya saja, kuahnya saja. Saya minta banyakin sayurnya sama tambahkan sedikit dengan ayam kampung, suwirannya. Saya minum itu, badan saya keringetan, hilang semua pusing dan segala macam tadi. Itu aspirasi badan. Ya, jadi kalau Anda atau kita mulai gak enak badannya, coba kembalikan itu ke unsurnya kita. Contoh mungkin di depan ya bos kalian, ini kan banyak sekali bumbu-bumbu ya. Jadi bumbu-bumbu ini saya beli kemarin di satu toko lah gitu kan. Sebenarnya bumbu-bumbu ini obatnya kita di sini. Ada obat di sini semua. Di sini ada ini ada thyme kan, thyme, kalau mungkin ada daun basil, kemudian banyak macam di sini ya. Ya. Mereka itu di situ di mereka-mereka ini ada obat. Ya, ada antibiotiknya, ada apa anti alerginya, ada bahkan steroidnya, ya di situ ada semua sebenarnya. Jadi perusahaan-perusahaan obat itu sebenarnya dia belajar dari alam juga, ya, belajar dari alam juga. Alam itu diciptakan Allah, maka kembalikan semua sama Allah dulu. Ya. Jangan langsung buru-buru ke obat-obatan. Kembalikan semua ke bagaimana Allah menciptakan kita dulu sekalian. Ya. Nah jadi setelah kita memahami itu, maka kita akan melihat bahwa ternyata obatnya adalah dari apa yang tadi Allah ciptakan. Ya. Semakin kita mulai memahami mereka, maka akan semakin gampang kita akan mengobati badan kita. Tapi ada kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu lihat di depan ini kan banyak apa ya? Banyak sesaji. Ya banyak. Maaf, sampai bingung saya. Masya Allah. Ya, contohnya ini ya. Ini kan kunyit nih. Ya. India merupakan salah satu negara yang sedikit atau rendah sekali angka demensianya. Demensia itu seperti pikun lah. Dan ternyata India itu sangat tinggi konsumsi ini. Kunyit. Jadi kunyit itu sebenarnya anti penuaan, anti pikun. Ya. Dan kalau Anda lihat Bapak sekalian, ini kan kunyit, kemudian ada temulawak, ya ada berbagai macam rimpang kayak begini. Coba perhatikan. Bentuknya rapi enggak? Enggak rapi kan? Kayak berantakan gitu kan? Kira-kira tanda kutip, maaf, iseng enggak Allah bikin begini? Enggak, Allah membuat kayak begini, menciptakan kayak begini untuk memberikan petunjuknya kepada kita. Contoh, kalau Bapak Ibu pernah lihat sel-sel kanker, katakanlah di mikroskop, akan bentuk makroskopisnya lah ya. Sel kanker itu kan tumbuhnya nggak beraturan. Tumbuhnya tidak beraturan. Kesana kemari gitu kan. Maka sains akhirnya menjelaskan bahwa memang rimpang-rimpangan kayak begini punya peran sebagai anti kanker. Gitu loh. Dan setiap mereka ini Bapak sekalian mempunyai tanda lagi. Tandanya apa? Kalau kita mungkin ini kan temulawak nih. Ada temulawak, ada ada kunyit kayak begini, warnanya kan kuning. Jadi dalam ilmu tradisional itu ya sebenarnya nyambung dengan ilmu modern. Orang yang kena penyakit liver atau gangguan liver, ya biasanya badannya akan tampak kuning, kan gitu. Maka kita mengobatinya dengan ciptaan Allah yang berwarna kuning kayak begini. Dan memang secara saintifik memang dijelaskan seperti itu. Kunyit, temulawak, wortel, mangga gitu loh. Itu saya bilang ilmu pengobatan sebenarnya relatif mudah. Ya. Cuman kitanya yang sering lupa bahwa kita itu ciptaannya Allah. Itu aja sebenarnya. Ya. Dan bayangkan kalau seandainya kita mulai mengganti, ya, mengganti maksudnya apa? Mengganti isi piring kita, isi gelas kita dengan mereka-mereka ini. Efeknya luar biasa, Bu. Tubuh akan meresetting sendiri badannya. Karena dokter terbaik kita itu adalah tubuh kita sendiri. Dia akan memperbaiki. Asal apa? Bahan bakunya disiapkan. Bahan baku pertama apa? Nih. Rempah. 350 tahun kita dijajah Belanda, yang mereka ambil ini. Iya kan? Harta karunnya kita di situ. Sekarang kalau kita lihat, banyak orang sudah tidak lagi merasakan sensasi bunga lawang dalam makanannya. Anda tidak akan dapatkan ini di pizza. Betul? Nugget juga gak ada. Bagaimana sensasi rasa bunga lawang atau kunyiku, kayu manis kayak begini. Dapatnya di mana? Di makanan-makanan atau masakan yang Anda masak di rumah. Itu sebabnya kalau Anda masak pindang atau masak gulai tanpa santan. Ya kenapa tanpa santan? Santan itu bagus kalau tidak dimasak. Santan itu bagus kalau tidak dimasak. Dia punya lemak yang baik bagi badan kita. Kalau dimasak dia teroksidasi. Maka kalau Anda pengen bikin susu santan, gampang. Santan di blender, kasih kurma atau kasih madu, kasih garam sedikit, sudah jadi susu. Dan rasanya gimana? Enak. Enak, saya udah nyobain. Kalau santan yang dipanaskan, dia teroksidasi. Anda bayangkan Bapak sekalian, begini saja, misalkan kayu manis. Kayu manis ini kan sekarang memang baru ditemukan. Baru ditemukan bahkan ya industri lah, industri obat itu menjadikan ini sebagai obat untuk gula darah atau gula kencing manis. Kayu manis. Maka bagi Anda yang maaf sudah mulai membiasakan untuk praktek infus water, hati-hati dengan kayu manis, karena kayu manis ini bisa bikin gula turun. Kalau Anda habis minum bikin infus water itu apa? Ya Anda ambil air, cemplungin, tunggu beberapa jam, itu infus namanya. Ya, dia bisa bikin gula turun. Ya, maka hati-hati. Ya. Jadi mereka-mereka ini berusaha dibekali Allah dengan berbagai macam kandungan yang sebenarnya ya kita bisa manfaatkan. Contoh, ketumbar. Ketumbar ini, saya banyak sekali pengalaman ketumbarnya, kalau nanti Anda tinggal baca sebenarnya bagaimana dahsyatnya ketumbar ini untuk menguatkan fungsi jantung. Ya, jadi pagi-pagi kalau Anda misalkan minum teh saset, ganti aja sama ketumbar. Ketumbarnya kasih masuk air panas, kasih madu sedikit, sudah minum. Itu jauh lebih sehat daripada teh saset. Simpel kan, sebenarnya simpel. Tapi efek jangka panjangnya itu luar biasa. Apalagi tiap hari Anda ubah. Contoh hari ini minum jahe, besok minum ketumbar, besok minum serai. Ganti-ganti itu tiap hari. Lihat, badan Anda akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu dahsyatnya rempah sama rimpang, Bapak sekalian. Ya. Dan yang tidak kalah penting, Bapak sekalian, kita punya ya banyak lagi. Jadi Allah menciptakan kayak begini. Contoh mungkin kalau Bapak Ibu lihat brokoli. Ya, brokoli ini dia mengandung satu bahan yang bisa mendetoks badan kita. Ya. Jadi ini bisa Anda kukus, ya Anda bisa steam seperti itu. Lalu Anda nanti makan sama apa? Sama sambal. Sambalnya bikin sendiri. Isinya apa? Cabai rawit, bawang putih, kurma sama garam. Belum pernah nyobain? Enak. Ada air putih, Pak? Air putih? Air putih. Iya, buat. Nanti saya kasih tahu clue-cluenya supaya Bapak Ibu bisa lebih baik badannya, ya. Karena sayang, Bu, kalau seandainya Anda tidak manfaatkan. Kemarin saya bertemu waktu ke Batam kemarin, ketemu dengan seorang ibu-ibu yang dia sudah hampir 10 tahun, Masya Allah ya. 10 tahun kena autoimun. Subhanallah, kuasa Allah. Dia baca tulisan-tulisan saya dan dia mulai praktek apa-apa di sana itu. Dan akhirnya sekarang keluhannya atau badannya jauh lebih baik. Gara-gara minum ini, coba. Serai. Hanya bermodal. Bagi Anda mungkin bapak-bapak di sini yang apa namanya kakinya cenut atau sakit ya, ini juga bisa jadi minuman sehat Anda di rumah. Cara bikinnya gimana? Tinggal dipotong-potong, ngasih air panas, selesai. Sesimpel itu coba. Ya. Dia bisa menguatkan tulang kita, dia bisa menguatkan apa namanya, macam-macam lah, jantung kita dengan ini, modal ini doang. Ya, apalagi misalkan Anda mulai dekat sama apa rimpang-rimpang kayak begini, ya, itu efeknya luar biasa. Dan sebenarnya, jadi kalau kita bicara tentang apa ya, gelas. Ini yang nyiapinnya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jadi Bapak Ibu nggak ada tatakan. Iya, bentar. Minuman seperti ini aja, ya ada jeruk ya. Kemudian ada airnya, buka air. Baik, jadi minuman seperti ini aja Bapak sekalian. Anda bayangkan kalau seandainya Anda mulai rutin kan ya, dan ditambah dengan berbagai jenis minuman yang lain, banyak keluhan di badan Anda bisa hilang. Mahnya bisa hilang, pegel-pegel bisa hilang, rasa laparnya juga mulai akan berkurang. Kenapa? Karena minuman kayak begini penuh dengan nutrisi. Dan rasanya tetap enak. Murah kak, murah gak bikinnya? Murah, modal beli jeruk nipis berapa sih? Ya kasih madu sedikit, atau Anda gak punya madu kasih gula aren. Sesederhana itu. Tapi ini bisa menyelamatkan atau bisa menggantikan banyak mineral-mineral yang selama ini tidak kita rasakan di badan. Ya, rasanya gimana? Insya Allah tetap enak. Saya coba dulu ya. Semoga manis. Kalau gak manis nanti tambah madu lagi. Bapak mau? Cepet banget pak, ambil aja pak, bawa aja. Ibu-ibu nanti bikin sendiri di rumah lah, gampang. Ada air panas ya pak? Sama gelas ya. Ya baik. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian variasi yang kita bisa buat di rumah. Pertama mulai sekarang ya, saya berpesan kepada Anda, Bersahabatlah dengan rempah. Itu bisa mengubah kesehatan Anda. Karena apa? Karena dari mereka-mereka inilah sebenarnya unsur kita berasal. Tanah kan mereka tumbuh di tanah tuh ya. Jadi pagi-pagi mulai, misalkan Anda biasa pagi ini biasa, ya tinggal ambil air panas, cemplungin kayu manis, selesai. Gak usah pakai gula ya, gak usah pakai. Kalau mau pakai madu silakan dikit. Tuh, besok ganti lagi dengan misalkan genteng. Ini bunga lawang kayak begini, dia punya sifat antibiotik loh ini. Bunga lawang kayak begini. Iya, bunga lawang kan? Bunga lawang. Dan ini ya, ini mungkin Bapak Ibu banyak yang gak kenal, tapi sebagian orang Jawa pasti kenal, nama secang. Secang ini ya, kalau Anda tambahkan dengan jahe, tambahkan dengan daun kayu manis, tambahkan dengan daun apa lagi tuh namanya, kalau di Jawa wedang uwuh ya. Tapi kalau nggak ada, kalau di Betawi kan jadi bir peletok ya kan. Bir peletok kan bahan bakunya ini nih ya. Ini bisa Anda pakai untuk ngobatin orang diare, cepat sekali. Tinggal Anda masukin apa tuh namanya, ya. Anda masukin air, ambil air panas, masukin ke dalam, seperti inilah ya. Mau lagi pak? Ambil aja termosnya, maaf.

itu efeknya luar biasa. Apa namanya? Saya pun takjub gitu kan. Takjub dengan apa? Bukan dengan ini, tapi takjub dengan Allah gitu kan. Begitu luar biasanya. Ketika kita kombinasikan kayak begini, itu hasilnya bisa sampai seperti itu gitu kan. Ada yang 7 tahun gak punya anak, ada yang 20 tahun. Kuasa Allah, Bu, Pak. Ya, ada yang gak, selamanya gak mens ya, tiba-tiba sekarang mensnya jadi baik. Gara-gara hal sederhana kayak begini. Kata kuncinya rempah rimpang. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak orang yang dimakan sudah tidak lagi banyak mengandung mineral. Contoh, maaf, gorengan. Semua orang sudah tahu gorengan itu gak sehat. Betul? Kenapa dimakan? Enak. Kenapa? Ya gini. Banyak gak makanan-makanan yang enak yang tetap kita bisa makan? Banyak. Bahkan makanan kayak begini tetap enak. Anda mungkin gak pernah ya? Belum pernah nyobain. Saya akan bikinkan makanan yang luar biasa. Tapi saya akan sembunyi dulu. Di bawah. Tunggu ya. Ada tataan gak, Pak? Tatakan. Aduh. Nah, itu boleh deh. Maaf. Gak apa-apa. Ya. Oh, ini mah jelek. Belum anu dia, belum mateng. Gak apa lah. Jadi kotor mesinnya, maaf ya, Pak. Ya. Aduh. Seadanya dulu deh. Di sini. Kaget kali ya mereka. Kalau gitu-gitu doang, gaya banget. Ya, ini tim penyesal. Kita punya makanan sehat. Namanya tempe. Tapi ini bukan sembarang tempe. Kenapa tidak sembarang tempe? Karena tempe ini saya campur sama madu. Kayak begini rasanya. Kelihatan lah ya. Campur sama madu. Tempenya tidak digoreng. Makanya saya senang. Sekarang ada tempe kayak begini nih, Masya Allah, ada yang bikin mereknya ini nih, tapi dia bilang tempe sehat, kedelainya lokal, non pestisida, non GMO. Nanti tanya sama panitia beli di mana nih, saya juga mau beli nih. Ada di pasar, Pak. Ada ya? Baik. Tempe merupakan salah satu makanan yang paling sehat. Ya. Ketika tempe ketemu madu kayak begini, maka beberapa potong tempe di sini, Bu sekalian. Nah, tempe punya probiotik, karena tempe punya protein, karena dikasih madu, dia punya asam amino yang luar biasa. Dan rasanya luar biasa juga. Ada yang mau nyobain? Kasih ibu-ibu deh, yang ini deh, kasihan. Kasih sendok tuh. Nah, nanti ibu-ibu, biar ibu-ibu ngerasain, di rumah nanti coba suaminya dibuatin minuman ini. Ya, isinya tadi apa? Kunyit, serai. Ya, nanti sudah agak hangat, baru kasih jeruk nipis, baru kasih madu. Mau nyobain rasanya? Mau, Pak? Bapak lagi. Petamat. Ibu-ibu deh cobain. Bapak udah, Bapak. Nanti kita bikin yang lain. Kasih ibu-ibu deh belakang, kasihan. Jadi, banyak sekali Bapak-Ibu sekalian yang kita bisa manfaatkan. Ya. Bahkan, ada bisa bantuin gak? Potong. Ya. Ini dipotong. Ya. Potong-potong kecil aja Pak, semua Pak. Kecil sejajar gini? Iya. Atau ya? Dia kecil biar bisa dimakan gitu. Timunnya juga. Di bawah gak apa-apa, di bawah aja Pak. Mau dibikin kayak salad gitu loh. Oh iya. Maaf. Maaf ngerepotin ya, Pak. Enggak apa-apa kan. Jadi amal jari ya, Bapak. Enak, Bu? Enak kan? Itu Masya Allah, itu minuman kayak begitu. Banyak ibu-ibu ya, kaum wanita yang menstruasinya sakit, terlambat, segala macam. Dengan alhamdulillah diiznillah ya. Dengan itu jauh lebih baik. Ya. Itu tinggi banget antioksidan. Ya, sangat tinggi antioksidan dan buat darah juga bagus, buat perut juga bagus ya. Dan modal mungkin 5.000 ya. 5.000 udah dapat banyak banget ya. Jadi enggak butuh banyak itu ya, enggak butuh banyak uang ya untuk hidup sehat itu. Apalagi kita hidup di Indonesia kayak begini. Nah, nasi yang kita makan zaman sekarang sudah ngobrolnya nanti. Sekarang diam dulu. Nasi yang kita makan saat ini, ya sebagian besar kan sudah kena pestisida. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pengolahan pada nasi tadi menghilangkan sebagian besar mineralnya, enzimnya, yaitu bahan-bahan penting yang ada pada nasi tadi yang sebenarnya ada pada pembungkusnya. Solusinya gimana? Solusinya Anda kurangi makan nasi putih. Atau kalau enggak, Bapak Ibu ganti sama beras merah atau brown rice atau beras coklat atau beras hitam. Kalau nggak ketemu itu juga, ya saya sih tidak promosikan produksi ya, tapi ini salah satu solusi yang kalau saya pakai kalau tetap pengen makan beras. Ini buat campurannya beras. Isinya biji-bijian yang sehat. Ya. Jadi ini bisa didapatkan di toko-toko lah ya, toko-toko supermarket gitu banyak. Tapi kalau seandainya Anda nggak mau pakai ini, Anda bisa pakai beli bubuk beras, bubuk kulit beras, bekatul. Ya, nah bekatul itu Bapak sekalian, kenapa? Sekarang Indonesia sangat tinggi angka diabetesnya. Kenapa bisa tinggi diabetesnya? Karena kita sudah makan nasi itu udah gak banyak serat tersisa di sana, kan gitu. Nah sekarang bagaimana cara kita mengatasinya atau solusinya? Ya sudah kita perbaiki berasnya. Jadi Anda boleh makan beras, tetap makan beras silakan. Tapi pun kalau beras, kalau memungkinkan cari beras organik, cari beras organik. Kalau tidak memungkinkan, Anda pakai beras merah, beras coklat atau beras hitam. Kalau seandainya tidak memungkinkan juga, maka berasnya Anda cuci dulu, rendam dulu dengan air cuka. Ya, biar pestisidanya rontok. Sebab apa? Pestisida adalah bahan yang paling ya dikenal secara penelitian juga sudah jelas dia pemicu kanker dan pemicu kemandulan. Pestisida. Sekarang nyuruh Pak petani menghentikan itu kita susah. Mereka taunya maunya mau untung aja. Kalau Anda sakit, kita sakit, mereka enggak peduli juga kan? Jadi kita yang peduli dengan diri kita. Ya, perhatikan apa yang dimakan. Ya, seperti itu. Atau nanti Anda cuci katakan beras-beras tadi dan beras tetap miskin enzim ya, maka Anda tambahkan dengan bubuk katul tadi ya, supaya berasnya ada serat ya. Minumlah dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Saya di sini mengamati Anda, jadi ketahuan. Tadi ada ibu di tengah, tadi minum pakai tangan kiri, kelihatan sama saya. Saya mengamati Anda. Yang tidur pun saya tahu. Yang enggak serius pun saya tahu. Baik. Kembali kita di sekalian. Jadi subhanallah, itu salah satu solusinya. Ya, solusinya. Solusinya untuk mengganti beras. Kalau enggak usah makan beras juga enggak apa-apa. Enggak usah makan nasi putih juga enggak apa-apa. Kenapa? Anda butuh karbohidrat. Anda butuh karbohidrat, bukan butuh nasi putih. Ya kan? Jadi kita bisa switching semua. Contoh gula pasir. Anda minum kopi, kan kopinya biasa pakai gula pasir. Sekarang ganti aja, minum kopi pahit, makan kurma, kan manis juga. Ya kan? Tapi sehat. Itu makan kayak begitu, pagi-pagi Anda bisa sampai siang. Kurmanya 7 butir sesuai sunnah Nabi SAW. Nanti siangnya baru minum, baru makan. Jadi pagi-pagi ya, saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal kepada abang nasi uduk. Ya. Mau enggak berubah? Serius. Sekarang saya tanya baik-baik, Bapak Ibu mau berubah enggak? Yakin? Allah saksinya. Artinya kalau Anda melanggar ya terserah Anda. Artinya Anda gak komitmen, Anda tidak mencintai badan Anda, Anda tidak bersyukur dengan badan Anda, kan sayang. Ya mulai sekarang udah ngerti gak sehat, jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Kalau teman ngajakin, yuk baksoan yuk, yuk mie ayaman yuk, apa yang harus Anda ucapkan? A'udzubillahimnasyaitonirrojim. Aku berlindung pada godaan-godaan kayak begini. Berlindung pada Allah maksudnya. Nah begini kan. Ah, masya Allah. Pak, Bu, makanan kayak begini kayaknya simpel ya, tapi subhanallah. Ini bisa memperbaiki kehidupan kesehatan kita. Ini minyak zaitun. Ini madu. Ini jeruk nipis. Ini sendok. Lalu dikasih suiran kurma. Jadi besok sarapannya diganti. Mau gak? Agak was-was saya. Berat nih dok, saya berpisah sama uduk. Tapi kalau Anda sudah, jadi gini, saya tidak melarang Anda makan begituan Pak Bu. Tapi maksud saya, cobalah Anda mulai meng-create kebiasaan, kebiasaan baik, apa kebiasaan sehatnya lebih banyak daripada kebiasaan gak sehatnya itu. Itu aja sebenarnya maksudnya. Jadi kalau kebiasaan sehatnya lebih baik, mungkin Anda bisa sekali-sekali makan nasi uduk, mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali. Masalah. Gitu. Anda mau nyobain? Mau. Oh, tambah lagi nih. dulu saya termasuk yang gak suka makan sayur, sama kayak Anda. Ya, sayurnya paling paling senang tuh kita makan sayur apa? Sayur nangka di rumah makan Padang. Gimana mau sehat? Nangka dikasih santan gitu kan? Seperti itu. Tapi ketika saya sudah tahu ilmunya, wah ternyata sayur-sayuran kayak begini Pak Bu, itu subhanallah efeknya. Dia bisa memperbaiki gen kita. Gen kita diperbaiki sama dia. Ya, itu dahsyatnya sayur ya. Maka mulainya berdekatan sama sayur. Ya, berdekatan sama sayur. Dan sebenarnya bikin kayak begini kan simple banget ya. Anda, maaf. Kalau Anda gak suka dengan yang mentah, Anda bisa steam. Kukus. Ya, kukus nanti Anda cuil sama sambal gak masalah. Sambal nanti gak usah pedes-pedes. Ya. Sambal yang gak usah, apa, cabenya gak usah banyak gitu kan. Begini saja, ya, banyak banget benefit atau manfaatnya untuk badan Anda. Ya. Ada yang mau nyobain? Sabar. Baginya. Jangan berisik. Nanti malaikatnya kaget. Sendoknya baru, Pak. Sendok. Atas. Kacang, Pak. Kacang. Bentar kasih sedikit. Bentar kasih garamnya. Ibu perasaan begini-begini yang ibu sering bikin kan, hebohnya minta ampun. Kacang begini nggak apa-apa Anda makan ya, kacang tanah begini ya. Tapi saran saya jangan biasakan digoreng, di oven aja ya. Ini saya tambahin lagi nih kacang. Saya nggak bisa ngomong rasanya nih sih. Ya, taruh aja kenapa? Ya ini buat ibu aja. Ibu aja. Dikit-dikit gak usah pakai suara kali maknya, ribut amat. Nanti bisa bikin di rumah, isinya cuma sayur-sayuran, kasih zaitun, kasih jeruk nipis, kasih madu, selesai. Enak Pak? Enak gak? Lu tanyain nih. Enak? Sama nasi uduk enakan mana? Enakan ini kan? Oh, Masya Allah kan? Jadi hidup sehari itu sebenarnya tetap enak dan tetap murah. Gak mahal kok. Ya. Ini ada lagi nih ambil. Ini belum dikasih itu. Saya bumbuin dulu. Gini Pak. Ini bumbuin. Ganti salad nih Anda. Iya. Ganti salad. Garamnya garam apa nih tadi? Garam Himalaya. Himalaya. Himalaya. Garam laut mati. Pisaunya mana? Pisau. Nah, Silakan, silakan. Cobain dulu, coba, coba. Ya pak. Ya. Kurmanya belum. Oh, di. Suwir aja pak. Suwir. Besok kita bikin menu kayak gini pak Ahmad ya. Buat. Sudah pada nyobain? Iya, air panas aja pak. Duduk pak, minumnya pak. Minumnya duduk. Sudah mencobain yang di depan alatnya? Bapak-bapak sudah nyobain? Enak gak? Enak. Diem-diem semua aja nih, sibuk makan. Habis pak. Habis. Masya Allah. Hah? Ya rasanya sebenarnya bisa Anda atur ya. Maksudnya kalau mau ditambahkan pedas ya nanti tambahkan black pepper sedikit atau lada hitam. Ya. Baik, jadi bapak sekalian, ada banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan di negeri kita ini sebenarnya. Dan masya Allahnya ya, Allah menciptakan kita ya, menciptakan Indonesia ini dengan segala macam kebutuhan kita ada di sini semua. Maka kalau mungkin anda yang pernah datang ke atau mungkin pernah berkunjung ke luar negeri, Allah sempatkan, Allah berikan kesempatan, maka Indonesia itu kaya sekali dengan makanan-makanan sehat. Ya. Ini mau ngomong dulu apa saya ngomong nih? Makan-makan aja, jangan berisik. Jadi ada banyak buat sekalian kayak pilihan-pilihan tadi. Dan tadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah asam amino. Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satu sumber asam amino yang paling baik untuk kita. Namanya apa? Madu. Jadi madu adalah sumber asam amino yang paling baik. Ya. Selain madu, Allah juga menciptakan salah satu sumber asam amino yang terbaik adalah kurma. Ya. Jadi ada madu, ada kurma. Kemudian ada juga lemak yang baik. Jadi kalau Anda tadi sempat makan salad tadi ada kacangnya, itu ada kacang almond. Kacang almond itu ada lemak di situ, tapi lemaknya lemak yang baik. Kalau Anda tidak ketemu kacang almond, Anda bisa pakai lemak yang baik yang berasal dari alpukat. Jadi pagi-pagi kalau Bapak Ibu mau mengganti bubur ayamnya, bisa dengan bubur alpukat. Jadi alpukatnya di blender atau dihancurin kayak pergedel gitu, lalu Anda suwir-suwir kurma di sana. Insya Allah akan jauh lebih sehat daripada bubur ayam. kalau mau. Ya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Lagian kalau Anda sehat kan yang untung kan Anda sendiri, bukan saya. Saya cuma ngasih tahu aja. Kalau mau esok silakan kerjakan, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Toh kita juga akan bertanggung jawab nanti dengan Allah. Allah udah bilang, aku ciptakan untuk ibadah, terus kenapa ente sakit-sakitan? Kan gitu. Jadi ibadah itu butuh fisik. Dan ingat, setiap pengurangan, kipasnya nyala semua. Baik. Jadi, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ya, baik. Oh, gini. Setiap ibadah yang kita lakukan, jika dikerjakan dengan sempurna, maka kita dapat pahala sempurna. Kalau Anda sholatnya berdiri, maka pahalanya sempurna. Tapi kalau sholatnya duduk, pahalanya setengah sholat berdiri. Kan gitu. Sholat baring, setengah pahala sholat duduk. Maka lagi saya sampaikan, terus kalian, jadikan hidup sehat Anda bagian dari ketaatan untuk lebih baik kepada Allah, hubungan kita. Kalau sudah sehat, maka jangan malas bangun malam. Kalau sudah sehat, jangan malas baca Quran. Kalau sudah sehat, jangan malas puasa. Bahkan orang yang betul-betul menjaga dirinya, dia lebih senang berpuasa daripada makan. Para salafus soleh atau orang-orang soleh zaman dulu yang kita mungkin kenal dengan para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, itu mereka orang-orang yang menanti banget waktu malam untuk tiba. Untuk apa? Untuk ngadu kepada Allah. Gitu. Jadi gak ada gunanya hidup sehat kalau tidak taat. Sehat harus bikin taat. Kalau sehat tidak membuat taat, maka sakit mungkin jauh lebih baik untuknya. Dengan itu Allah gugurkan dosanya. Kalau saya lebih milik sehat. Kalau saya mumpung lagi sehat, maka banyakin ketaatan kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak digugurkan dosa kita dengan sakit. Kan gitu. Ya, maka ketika semua kita niatkan karena Allah, maka Anda minum zaitun, minum madu, minum kunyit, minum jahe, semuanya Anda niatkan karena Allah untuk bisa ibadah lebih baik, maka setiap apa yang masuk tadi dapat pahala. Gitu ya. Dan ingat, lihat, banyak orang, ya kita taunya bahwa hadis tentang bersedekah, itu memang yang terbaiknya adalah pada keluarga, betul. Tapi tidak kalah pentingnya, salah satu sedekah yang baik adalah bersedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda makan-makan dan minum-minum yang sehat, Anda sedang bersedekah kepada badan Anda. Gitu ya. Jadi jangan lagi dikotori badannya, sayang. Ya. Sudah ngerti gak sehat, jangan lagi makan. Kalau sudah tahu itu gak sehat dimakan juga, namanya apa? Zolim. Iya kan? Zolim apa lagi kata yang lebih tepat dari itu? Termasuk juga maaf kalau Anda punya bisnis usaha kuliner, pikir baik-baik. Ya. Pikir baik-baik. Jangan bikin makanan yang bikin sakit orang. Iya gak? Dan Anda sudah tahu itu gak sehat. Contoh, udah tahu gula pasir gak sehat, tapi berbagai atau banyak sekali gula pasir yang dimasukkan ke makanan dia tadi. Dan gara-gara makanan yang dia buat, yang dia jual, orang kena diabetes. Dosa dia. Betul gak? Minum dengan tangan kanan, tangan jangan kiri. Sudah 3 orang di sini yang saya lihat. Ini tangan kanan, yang ini tangan kiri. Ngingetin aja. Ya, jadi kalau ada bisnis kuliner, ada bisnis apapun ya. Sekali lagi saya berpesan moral, jangan bikin makanan yang bikin orang sakit. Apalagi sudah datang ke kajian kayak begini. Kalau sekarang Anda sudah tahu ilmunya atau belum tahu ilmunya, pelan-pelan dihijrahkan. Bisa kok. Dan sekarang ya Masya Allah ya, kajian-kajian saya, kayak kemarin saya di Batam itu pas ngisi tablik akbar di sana, itu ada 3.000 jemaah di sana, sekalian 3.000 jemaah. Dan subhanallah, di Al-Baz, apa di luar masjid itu ada satu kayak halaman gitu, itu panitinya bikin namanya Bazar Sehat. Di situ masyarakat dikenalkan, ya umat Islam khususnya dikenalkan dengan makanan-makanan sehat, minuman sehat, semua bahan-bahan olahan yang sehat, ya. Dan itu mungkin kecil, ya, maksudnya hal sederhana, tapi bisa jadi dengan kita kayak begitu, kita bisa banyak menolong, membantu orang lain, bahkan maaf, membantu negara mungkin. Kalau kita mulai care dengan itu, 140 miliar per tahun kita mengimpor obat TBC. Manusia, Allah yang ciptakan, Bu, Pak. Apa mungkin Allah biarkan kita hidup tanda kutip tanpa spare part? Gak mungkin. Ya kan? Sedangkan dia nyuruh kita ibadah. Allah nyuruh kita ibadah. Gimana mau ibadah kalau gak dapat air? Nah, kalau Allah ciptakan air. Gimana mau ibadah kita gak dapat katakanlah asam amino, maka Allah ciptakan kurma madu. Gitu loh. Coba pikir, renungin baik-baik. Jadi Allah menciptakan kita itu yang betul-betul untuk ibadah. Untuk ibadah butuh fisik. Maka Allah ciptakan ada buah, ada sayur, ada rempah, ada rimpang. Dan setiap tempat itu beda-beda di sana. Ya. Saudi Arabia gak bisa tumbuh jahe dengan baik kayak Indonesia. Gak bisa tumbuh kunyit, gak bisa tumbuh kencur, lengkuas kayak kita di sini. Di sana Allah ciptakan kurma. Superfood. Salah satu makanan terbaik untuk pencernaan kita. Maka Nabi SAW sampaikan apa? Rumah yang di dalamnya, ya, tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Maka jangan Ramadan doang ada kurma. Di rumah tuh ambil berkah dari hadis Nabi tadi. Kurma harus ada di rumah tiap hari. Makan kurma, mungkin sebiji, dua biji, tiga biji itu cukup lah. Atau mungkin sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, 7 butir pagi-pagi. Kurma ajwa ya khususnya atau kurma-kurma yang lain. Seperti itu. Dan menariknya, lagi-lagi saya sampaikan, setiap tempat itu Allah berikan kepada tempat tersebut, Allah ciptakan tumbuhan-tumbuhan yang khas di sana. Kita tidak tumbuh minyak zaitun, ya. Indonesia tidak ada perkebunan minyak zaitun, tapi zaitun adalah salah satu minyak yang paling baik yang harus kita biasakan minum. Zaitun mengandung satu jenis minyak atau lemak yang dikenal sebagai monounsaturated fatty acid, kalau salah singa saya, MUFA namanya. Tapi subhanallah, Bapak sekalian, saya mau cerita satu kepada Anda. Tadi saya cerita tentang asam amino. Indonesia punya produk asam amino yang luar biasa baik. Selain mengandung asam amino, produk Indonesia tadi, dia juga mengandung lemak yang ada pada zaitun ini. Lemak, coba bayangkan. Dan produk itu juga mengandung sejenis senyawa, ya, atau mineral yang berperan untuk anti kanker. Produk itu namanya apa? Kelor. Masya Allah. Jadi kelor ini asam aminonya lengkap banget. Dia mengandung lemak kayak minyak zaitun. Dia mengandung selenium namanya. Selenium itu adalah mineral anti kanker. Luar biasa kan? Ya. Allah bilang apa dalam Al-Qur'an? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahula. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an lah benar. Coba lihat. Siapa yang nyusun katakanlah Pak Bu, Allah ya, Allah Subhanahu wa taala pengen mengenalkan dirinya kepada kita. Anda lihat anggur kayak begini. Petani enggak bisa susun loh. Ya kan? Anda lihat katakanlah pisang kayak begini, ada pisang bisa melengkung, ada panjang, ada lurus, ada kuning, hijau di awal segala macam. Allah semua yang urus ini untuk siapa? Untuk kita. Maka kalau kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah di sini, maka mungkin bisa jadi kita akan menangis lihat timpang limpang kayak begini. Baik, kalau Anda nggak percaya tanam, kasih masuk tanah. Pertanyaannya, siapa yang tumbuhkan akarnya? Allah yang tumbuhkan. Siapa yang tumbuhkan batangnya, pohonnya, daunnya, segala macam sampai jadi buah kayak begini? Itu sebabnya dalam Islam petani itu paling besar zakatnya karena kerjaan dia dikit. Iya. Iya kan? Zakatnya petani itu paling besar. Sebab apa? Dia cuma taruh ke tanah, kasih siram, Allah yang tumbuhkan semua. Masya Allahnya. Ya. Maka di sini Allah ciptakan semua. Tinggal Anda baca zaman sekarang era modern kayak begini, kita begitu banyak informasi ya. Anda bisa lihat kiwi itu isinya apa, semangka apa, jeruk nipis apa, ketumbar apa, semua apa. Karena banyak makanan sekarang sudah tidak ada lagi kandungan dari mereka itu. Kalau Anda pengen minum air kelapa, jangan minum air kelapa kemasan. Kalau saya, minum air kelapa beneran, ambil kelapa potong minum. Jangan jahil lagi. Jahilnya gimana? Jangan kasih gula lagi. Sudah tahu gula nggak sehat, jangan kasih sirup, ya, hati-hati juga dengan sirup. Ibu bapak coba lihat nanti di beberapa sirup saya kadang-kadang kita banyak nggak aware beberapa sirup itu sekarang kita sudah tahu bahwa mereka sudah diisi dengan pemanis buatan. Dan kalau sudah diisi dengan pemanis buatan, biasanya ada peringatan di sana. Coba baca. Di bawah itu ada peringatan, jangan dikonsumsi untuk bayi, kemudian ibu hamil, ibu menyusui. Coba baca. Ada di peringatan di beberapa sirup yang mengandung pemanis buatan. Atau orang-orang dengan masalah gangguan ginjal. Sekarang pertanyaannya, apa tidak ada pemanis yang sehat? Ada. Lagi-lagi balik-balik ke industri, ya mereka yang bikin kayak begitu karena memang kan ya kebutuhan industri mereka. Dan kalau Anda sakit, kita sakit, mereka juga nggak peduli itu, iya kan, betul nggak? Jadi sekarang lebih baik peduli, kita peduli dengan diri kita aja, mau kata lu bikin apa terserah, tapi kalau Anda mau makan ya makan yang Anda pahami sehat, selesai gitu aja sebenarnya. Dan ya lagi disampaikan, yang namanya sakit itu nggak enak ya. Mulai sekarang jadikan sehatnya kita ini sebagai cara kita untuk beribadah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata kuncinya. Dan tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Indonesia ini punya makanan paling sehat, namanya tempe. Ya, tempe kayak begini, ini banyak banget pengolahannya bisa Anda bikin. Ya. Tempe misalkan Anda tempe begini Anda bisa jus juga bisa, dijadikan jus tempe. Sudah pernah nyobain? Mana aja sih? Ini belum semua, jangan-jangan pengen aja nih. Kita bikin ya. Iya. Habis ya tempenya? Tempenya gak ada lagi ya? Tempenya habis. Eh, tadi yang apa? Yang kurma tadi ditaruh di mana ya? Enggak buat bagi-bagi mereka, maksudnya biar dikasih tahu sudah. Mau dibagi. Iya, buat dibagi. Dibagikan. Nah, taruh sini. Iya. Bantuin aja, Pak. Ya, Pak. Ya. Ini dituin. Kenapa? Tutup ini enggak ada. Enggak ini enggak muncrat. Enggak ya. Enggak tahu. Bisa kan blendernya? Bisa, bisa Pak. Bisa. Pakai air. Ya, masuk dia. Mana nang ini nang ya? Kasih air. Lagi Pak. Jadi bahannya tempe, kasih air, kasih kurma, kasih madu dikit, kasih garam. Saya tambahkan jahe biasanya. Sama sedikit saya kasih pisang. Rasanya apa? Nanti kita lihat. Tambah lagi Pak. Dah. Udah. Tutup. Garam nih lupa. Minyak Pak, maaf. Lu dibagi-bagi lagi. Tutup lagi. Yeah. coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Pakai maaf, tendok aja, maaf. Biasa sih. Kurang manis. Dah, itu lagi. Tata, nambah garam dikit lagi. Nah, dikit aja. Ada yang mau nyobain? Mau. Tapi ini bahaya kalau anda coba. Oh, enaknya minta ampun. Masya Allah. Jangan lupa yang bagian, jangan lupa ibu-ibu ya. Nanti ngambek nggak mau bikin lagi bapak makanan di rumah. Pertanyaannya, apa manfaat makan itu? Kan gitu. Baik, bapak sekalian. Perut kita itu, ada dua hal yang perlu anda pahami baik-baik sana. Ya. Secara umum sih ya. Pertama dia membutuhkan probiotik, dia membutuhkan prebiotik. Probiotik anda bisa dapatkan dari semua produk yang fermentasi. Tempe misalnya. Atau kalau gak ada tempe, ibu-ibu gak kasih ya. Nanti gak mau pulang deh. Saya nggak tahu jawab. Jadi probiotik anda dapatkan atau kita dapatkan dari semua produk yang fermentasi. Ya, salah satunya adalah tempe. Kemudian prebiotik ibu bapak bisa dapatkan dari sayur, kurma, ya atau buah-buahan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bikin tempe atau sayur tempe, maka mau diapain? Mau dikunyah? Silakan Pak. Saya kagum dengan Bapak. Semangat sehatnya luar biasa, Masya Allah. Duduk paling depan juga. Semoga sehat ya Pak. Pertanyaan. Iya, nanti pertanyaan. Baik, jadi prebiotik sama probiotik. Prebiotik, probiotik, rempah, rimpang. Ingat empat itu aja. Ya, prebiotik, probiotik, rempah, rimpang. Bapak Ibu tiap hari usahakan makan itu. Badannya nanti akan mengalami perbaikan sendiri. Sama air satu. Ya, rempah-rimpang itu mineral semua, vitamin, mineral ada banyak di situ. Ada serai, kencur, temulawak, kayu manis, macam-macam. Coba diselang-seling aja tiap hari. Ya, enggak mesti tiap hari Anda minum air infus, enggak mesti. Anda bisa besoknya minum air madu boleh, besoknya minum air jahe boleh, enggak masalah. Semakin banyak yang kita dapatkan atau mungkin semakin banyak yang Anda asup semakin baik. Nanti lihat penyakitnya akan insya Allah biiznillah akan hilang dengan sendirinya. Yang paling luar biasa tubuh kita akan fit, ya. Tapi ingat yang bikin masalah di badannya di stop. Nasi tadi kurangi, ya. Kita butuh karbohidratnya bukan nasi putihnya. Gulanya dikurangi, minyak dikurangi, apalagi tepung-tepungan dikurangi, ya. nanti tubuh akan mendetoks dirinya sendiri, ya, seperti itu. Sesimpel itu sebenarnya, ya, kalau kita mau komitmen. Baik, saya kira mungkin cukup, kita lanjutkan dengan pertanyaan aja. Saya sudah hampir 10 tahun, maaf, susah buang air besar. Buang air besar secara lancar 1 kali sehari, selama ini saya 1 kali 3 kali sehari. Saya coba berbagai obat tapi belum berhasil. Apa saran saya? Minum minyak. Nih, zaitun, VCO, minum. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Atau kalau enggak, Bapak Ibu atau siapa yang bertanya ini, coba cari ahli akupuntur atau bekam. Coba dibekam, mudah-mudahan membantu. Biasanya ada titik-titik yang tersumbat di situ. Buat hipertiroid apa? Yang pertanyaan ini ya. Beliau kena hipertiroid, kemudian konsumsi jahe, kunyit, jeruk nipis. Bisa atau apa tuh namanya, salah satu yang saya sarankan di orang-orang tiroid itu adalah mengkonsumsi seledri, ya. Seledri, cuman hati-hati seledri, sebab seledri itu bisa bikin tensinya turun cepat banget. Kemudian coba cari ada satu bahan mirip kayu manis tapi namanya kayu manis Cina. Ya, dia bentuknya kayu tapi lebih manis, ya. Mirip sama kayu manis. Itu juga bisa dipakai sama rumput laut, nanti dijadikan wedang, minum. Juga bisa membantu orang tiroid. Jeruk nipis gimana kalau orang kena ada sakit mah atau asam lambung? Sepengalaman saya sih, kalau Anda jadikan jeruk nipisnya, kasih madunya cukup banyak dan manis dan dikasih garam, insya Allah gak apa-apa. Ya, gak masalah. Apa ramuan untuk batu ginjal? Pengalaman saya, kalau mau nyobain batu ginjal, bisa pakai akar alang-alang. Akar alang-alang. Apa resep infus water untuk gangguan ginjal? Ada protein di urin atau protein di urin? Gak usah pakai infus juga apa-apa sih, ya. Maksudnya Bapak Ibu jangan terpaku pada infusan. Infus water, ya, saya kasih tahu. Itu karena dia sifatnya dilarutkan dalam air, maka dia bisa menurunkan tensi. Jadi bagi Anda yang minum infus water, apalagi infusnya buah-buahan, kalau habis minum itu keliengan, stop. Karena mungkin bisa jadi tensinya turun. Ya, kecuali badannya relatif stabil. Kalau sudah muncul badan yang keliengan, tensinya turun, apa yang harus dikerjakan? Cari garam, makan garam. Cara paling gampang cepatnya. Atau minum madu, kasih garam juga bisa. Jadi tidak mesti infus water. Jadi kalau apa tuh namanya, pengalaman saya, ya, kalau mungkin bisa dicoba pada orang-orang kayak begini yang gangguan ginjal, ada protein di urinnya, coba minum serai tadi itu lah. Air serai dikasih air panas, mudah-mudahan bisa membantu. Untuk saraf mata, apa sarannya kalau ada tumor yang menekan saraf mata? Sepengalaman saya, tapi mungkin ini bisa dilakukan di klinik yang apa ya, pengalaman sih, ya. Untuk tumor itu salah satu saran saya adalah dengan bekam, tapi tidak di daerah tumornya. Ya, tidak di daerah tumornya. Anda harus konsul. Jadi kalau sudah case-case yang cukup berat kayak begini, saran saya mungkin lebih baik Bapak Ibu konsul ke herbalis-herbalis atau terapis-terapis yang memang sudah kompetensi cukup banyak, sudah cukup baik, ya. Karena kita harus lihat kondisi yang lainnya juga. Apa resep balita yang kena bronkitis? Kunyit sama itu bisa dicoba. Sama lada hitam. Kunyit bubuk kapsul kan ada tuh. Nah, beli tuh. Kalau balita kan enggak bisa minum kayak jamu kayak kita. Nah, coba itu dulu bisa. Jadi kunyit dibuka. Ini enggak sebutnya juga balita berapa tahun, berapa umurnya atau berapa beratnya. ya secara umum saja ya. Nanti kapsulnya dibuka, tambah sedikit dengan black pepper atau lada hitam, kasih madu, kasih minum kayak puyer. Mudah-mudahan bisa membantu itu. Kami sedang promil dan didiagnosa sperma encer dan sedikit sekali spermatozoa yang hidup berkualitas. Saya tidak merokok, tidak minum alkohol. Alhamdulillah tidak ada penyakit berat. Kenapa libido saya menurun? Mohon pencerahannya. Resep apa yang bisa memperbaiki vitalitas saya? Jadi, saya nggak tahu yang Bapak Ibu makan itu apa. Karena salah satu yang bisa banyak menguras badan kita, energi kita adalah bahan-bahan yang manis ya, bahan-bahan yang manis atau mungkin gula-gula tinggi kayak tadi gula pasir ya, kemudian tepung yang glikemis indeksnya tinggi, kemudian nasi putih ya, kalau masih makan itu akan berat ya. Terus kenapa libidonya turun? Wallahualam, kita nggak tahu apa yang anda, jadi apa yang kita lihat, kita dengar, rasakan tiap hari itu bisa mempengaruhi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau beliau keluar rumah loh, lalu beliau katakanlah melihat wanita dan muncul hasrat, dia langsung pulang ke rumah untuk berhubungan dengan istri beliau. Nah, obat kuatnya laki-laki itu atau obat bagaimana caranya laki-laki itu bisa muncul libido yang tinggi adalah hidup sehat. Kalau dia hidup sehat, biasanya libidonya atau hasrat seksual juga akan tinggi. Yang pertama, yang kedua, olahraga itu membantu banget. Olahraga membantu banget untuk meningkatkan rangsang seksual. Ya. Kemudian apa yang bisa memperbaiki vitalitasnya? Semua jenis produk yang berasal dari lebah, madu, royal jelly, bee pollen, ya propolis, terutama banyaknya. Gak kebaca semua juga ini, maaf. Terutama royal jelly. Royal jelly itu bisa membantu. Assalamualaikum. Salam. Suami saya sering merasakan sakit pinggang yang lumayan sakit, sampai kadang lagi jalan kaki terasa menusuk dan akhirnya duduk sebentar hilang sedikit. Mungkin masalah tulang belakang. Mungkin. Ya. Ini sudah kurang lebih 3 tahun, pernah terapi alhamdulillah sembuh, tapi sekarang kambuh lagi. Dan habitsnya, bapak-bapak, saya pesan kepada anda, jangan taruh dompet di kantong. Jangan taruh dompet di kantong. Anda taruh dompet di kantong, maka begini aja nih, anda duduk kayak begini. Maka posisinya lama-lama akan miring tuh, karena kan terganjal sama dompet. Ya. Dan tulang belakang kalau sudah masalah urusannya panjang. Ya, maka jangan taruh dompet di kantong. Baik lagi jalan ataupun duduk, bawa tas. Ya, kalau saya pribadi jarang banget taruh dompet di kantong. Ya, baik di kantong depan atau kantong belakang sama aja. Ya, dia akan apa namanya membuat ketakseimbangan pada tulang belakang ibu-ibu. Ibu-ibu sih biasanya enggak sih. Kemudian, nah lihat, tapi sekarang kambuh lagi, dan apakah ini ada pengaruh terhadap kualitas sperma? Bisa aja kalau daerah panggul ya, ada sumbatan di sana, bisa aja, memungkinkan banget ya. Jadi penjelasannya atau pengolahan seperti apa? Harus dicari orang yang bisa memperbaiki tulang belakangnya. Ya, kalau udah kayak begini, saran saya coba cari ke atau berobat ya, berobat ke herbalis-herbalis atau terapis-terapis yang memang punya kompetensi untuk itu. Sekarang kan banyak tuh. Termasuk bekam juga membantu. Apakah madu aman dikonsumsi oleh penderita diabetes? Aman aja asal tidak banyak. Asal tidak banyak. Kan madu itu ada berkahnya. Jadi kalau enggak banyak insya Allah aman aja. Orang tidak ada yang kena, coba, tidak ada orang di dunia ini kena diabetes karena minum madu. Betul? Enggak ada. Sekarang ketika orang kena diabetes minum madu, lah kenapa madu disalahin? Orang diabetesnya karena apa? Gula kan? Atau mungkin makanan-makanan tinggi kalori yang bikin pankreasnya bermasalah. Jadi gak masalah. Tapi mungkin tetap perlu dibatasin. Apakah ada madu yang tidak manis karena ada madu yang jual pahit? Ada, biasa ditambahkan dengan herbal-herbal yang pahit setahu saya. Karena madu itu jarang ada yang pahit. Setahu saya sih ya. Kalau ada madu yang pahit, biasanya ada tambahan bahan kayak sambiloto, brotowali, masukin ke situ. Biasa begitu. Karena madu jarang ada yang pahit. Kalaupun ada, nggak banyak. Mungkin ada dari pohon mahoni. tapi jarang madunya. Coba anda lihat di komposisinya, kalau yang ada jual madu pahit itu lihat, biasanya setahu saya ada Andrographis paniculata sambiloto, biasanya ada, dicek aja. Makanan fermentasi selain tempe apakah termasuk tape singkong? Iya, tape itu bagus ya, karena fermentasi. Apakah kalau minum kunyit asam dengan gula merah sering-sering bisa membuat peranakan kering? Iya, kalau minumnya seember. Ibu bapak kita, ibu-ibu kita jadi dulu juga minum begituan. Anaknya banyak aja tuh. Hebohnya banget. Jadi kadang-kadang gini, saya terus terang meminta kepada anda, ya semua yang Allah ciptakan itu kalau dikonsumsi normal, tidak berlebihan, aman insya Allah. Pasti aman. Ya. Negeri kita nih bosnya dari zaman dulu orang minum jamu, nggak ada sakit-sakitnya kan. Ketika kita jauh dari jamu ya muncullah penyakit. Sekarang kayak sekarang makanan nggak sehat, ya obat-obatan pun ya obat kimia semua. Saya tidak anti obat kimia, tapi proporsional lah dalam menggunakannya gitu loh. Kalau nggak penting jangan pakai, gitu. Dan orang tua kita zaman dulu ya punya anak, ya punya anak aja. Ada minum jamu kunyir asem lah, jahe lah segala macam, gak ada masalah. Kenapa? Gak mungkin masalah, karena ini Allah ciptakan. Jadi kalau anda tanya sama saya, ya ini buat saya pribadi ya, agak lucu kalau dia tanya, dok maaf, kunyit tuh aman gak? Sekarang saya tanya, yang ciptakan kunyit itu siapa? Sekarang yang ciptakan antibiotik siapa? Manusia loh. Amanan mana? Pasti Allah gitu loh. Pasti amanan Allah gitu yang menciptakan. Ya. Tapi lagi-lagi kalau minum kunyitnya terlalu banyak juga enggak baik. Enggak baik. Ya, jadi insyaallah aman-aman saja. Dan bagi saya pribadi saya lebih senang anda jangan terus-terusan kunyit asem, besok jahe, besok kencur, ganti-ganti aja. Dalam jumlah yang tidak banyak, dan kita tahu enggak banyak itu berapa banyak. Enggak ada juga anda bikin, anda lihat tadi kan saya bikin kunyit tadi kan. Berapa satu ruas kan? Dikit banget gitu ya. Kita udah punya feeling itu yang berasal dari iman kita. Kita udah tahu kadar lapar kita tuh kapan makan, kapan kita udah paham semua sebenarnya. Ya. Jadi enggak usah khawatir. Resep untuk sering batuk pilek. Minum rempah, banyak-banyak minum rempah ya. Tuh seperti itu. Terakhir ya, maaf tidak akan terbaca semua. Terlalu banyak. Beberapa waktu yang lalu saya diopname karena sakit empedu dan ada kista sebesar 4 cm di rahim. Dan sekarang saya sedang masa pemulihan. Makanan apa yang dipantang? Semua makanan olahan. Makanan olahan ya, kayak sosis, nugget gitu jangan makan. Makanan kemasan, saran saya jangan makan. Semakin banyak anda makan yang real food ya, sayur, buah ya, yang tanpa banyak pengolahan itu lebih aman. Ya. Kemudian gula ya, kemudian nasi, tepung-tepungan, minyak-minyakan juga coba di stop. Ya. Insya Allah akan bisa berbagi. Dan tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan air kelapa. Air kelapa salah satu bentuk terapi yang paling baik untuk bersih-bersih badan. Dan air kelapa itu bisa anda topping dengan berbagai macam toppingan. Contoh, anda air kelapa, anda bisa blender sama jahe, bagus. Anda air kelapa, blender sama kunyit juga bagus. Ganti-ganti aja, ya, jangan masalah. Lebih bagus seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup sekian karena sudah jelang waktu asar. Dan mohon maaf tidak terbaca semua, terlalu banyak pertanyaan. Dan semoga semangat anda untuk hidup sehat ini dicatat Allah sebagai sebuah ketaatan, ya. Dan mudah-mudahan dengan anda hidup sehat, kita lebih baik lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi sehat harus bikin lebih taat. Ya, sehatnya kita harus bikin lebih taat. Kalau sudah ngerti itu nggak sehat, jangan dimakan. Kalau sudah ngerti minuman yang nggak sehat, jangan diminum. Ya, sayangi badan kita, cintai badan kita sebagai salah satu ciptaan Allah yang sempurna. Saya kira mungkin demikian. Mohon maaf kalau ada salah dari saya pribadi. Segala kebaikan dan kebenaran di Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.